السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu tajwid. Antum lihat pada halaman 122 dari buku Iqra' Qira'ati. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi salafiyin di Indonesia. Ilmu tajwid lughatan at-tahsin, menurut bahasa adalah perbaikan. Wastilahan ikhraju kulli harfin makhrajihi ma'i atahi haqqah wa mustahiqqah min as-sifat al-lazimah kal isti'la wal itbaq wa min as-sifat al-aridah kal tafkhim wa tarqib wal izhar wal idgham. Sedangkan menurut istilah adalah pengeluaran seluruh huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dengan sebenarnya, baik sifat lazimah kal isti'la ataupun itbaq, dan sifat aridah seperti tafkhim, tarqiq, izhar, idgham. Sifat aridah itu adalah sifat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Di tafkhim pada huruf ra misalnya, kadang-kadang bisa berubah menjadi tarqiq, tipis, bisa juga menjadi tebal. Demikian juga lam. Lam kadang-kadang bisa menjadi tipis, kadang-kadang juga bisa menjadi tebal. Badalah jalalah yang didahului oleh dhammah atau fath, atau masuk juga ikhfa. Ikhfa yang kadang-kadang ikhfa itu tebal ataupun tipis. Ikhfa yang tipis kalau bertemu dengan huruf istifal setelahnya, ataupun ikhfa yang tebal kalau ada huruf istila setelah ikhfa tersebut. Adapun lazimah itu tidak berubah-ubah. La tufarikuhu bihaynil ahwal. Tidak berubah-ubah. Dia selalu tebal. Walaupun ada sebagian yang berubah. Seperti sifat al-qaf. Al-qaf, al-huruf qaf. Kadang-kadang bisa menjadi tipis juga. Tapi tidak dinamakan dengan tipis. Cuma dinamakan dengan tafkhim an-nisbi. InsyaAllah akan datang pembahasan ini. Adapun maudu'uhu al-kalimah al-Qur'aniyah. Pokok permasalahan adalah dari kalimat al-Qur'an al-Karim. Demikian juga dikatakan hadis masuk juga. Wadi'uhu a'immatul qurra'. Orang yang menempatkan ilmu tajwid ini adalah para imam al-Qurra', khususnya yang dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al-Qur'an turun kepadanya dengan tajwid. Jibril alaihissalam selalu menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menalkin atau memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada waktu itu belum ada buku-buku tentang tajwid. Adapun orang yang mengarang buku tajwid sebagai mengatakan adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian juga dia mengarang tentang qiraat sab, juga mengarang qiraat asyarah. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang mengarang buku di awal adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebagian lagi mengatakan Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri. Adapun dalam pembahasan ini kita akan bahas tentang riwayat Hafs An-Nasim. Hafs An-Nasim Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal tanya kepada bapaknya Imam Ahmad Ibn Hanbal, qala sa'altu abi ayyul qira'ah ahabu ilaik, faqala qira'ah ahlul Madinah. Abdullah bin Ahmad tanya kepada bapaknya, qira'ah yang mana yang paling yang kau sukai wahai bapakku? Dia menjawab, qira'ah ahlul Madinah. Waktu itu tidak ada qira'ah ahlul Madinah kecuali qira'ah Nafi', yaitu qira'ah qalun dan qira'ah warsh. Demikian juga di zaman pada waktu itu tidak ada qira'ah lain kecuali qira'ah Abu Amr Al-Basri. Kemudian sekarang sudah berubah di Madinah, demikian juga di Mekah dan di Yaman, demikian juga di Indonesia, semuanya memakai qira'ah Hafs An-Nasim. Tapi ada beberapa negara yang masih tetap bertahan seperti di sebagian Jazair. Sebagian Jazair, kemudian Libya, itu mayoritas memakai qira'ah Warsh, juga qira'ah Qalun. Adapun di Somalia, sebagian memakai qira'ah Abi Amr Al-Basri. Semuanya qira'ah asyarah adalah qira'ah mutawatirah, yang tidak mengingkarinya kecuali orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh dalam permasalahan ini. Ketiga, istimdaduhu minal kitab wa sunnah. Jadi pokok pengambilannya adalah dari kitab dan sunnah. Dari kaifiyah qira'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma min kaifiyah qira'ah sahabah wa tabi'in ila yaumina hadza. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita. Ismuhu, namanya adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Yang tajwid sendiri dibagi menjadi dua, asy-syafawi wan nadhari. Asy-syafawi huwa al-amali, yaitu tilawah Al-Qur'an Al-Karim mujawwadan kama unzila ala yadi alimin mutqin. Jadi seorang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid di bawah asuhan orang yang mahir dalam ilmu ini. Alamul ilmi itu al-maksud bihi ilmu tajwid, yang dimaksud adalah ilmu tajwid itu sendiri, seperti ilmu yang diajarkan di ma'had-ma'had atau madrasah-madrasah dan lain sebagainya. Adapun keutamaan nomor 5, fadluhu asyraful ulum, merupakan semulia-mulia ilmu, karena seorang akan membaca setiap hari di waktu sholat minimal 5 waktu dalam sehari. Ataupun bagi kita tidak mungkin cuma waktu sholat, karena kita dituntut untuk mengamalkan kitab sunnah dengan pemahaman salaf, tentunya akan membaca berkali-kali dalam Al-Qur'an Al-Karim, sehingga dibutuhkan untuk mengetahui tentang ilmu tajwid itu sendiri. Keutamaan orang yang pandai dalam ilmu tajwid, kemudian juga orang yang hafal, mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, qala قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السحرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ عليه هو عليه الشاق له أجران. Orang yang mahir dalam Al-Quran nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Adapun orang yang tersendat-sendat dalam bacaan Al-Quran dan merasa keberatan di dalam bacanya, maka baginya adalah dua pahala. Keutamaan yang sangat jauh bagi orang yang mahir dalam Al-Quran dan orang-orang yang masih tersendat-sendat dalam bacaannya. Kemudian jaa min hadithi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu الذي رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاءت رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yani mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ini adalah seutama-utama orang yang pandai dalam Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya. Demikian juga جاء من حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي موقوفا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والعشر بعشر أمثالها والحرف بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat pahala masing-masing huruf 10 pahalanya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, walam satu huruf, mim satu huruf, sehingga dalam ayat ini alif lam mim itu ada 3 huruf. Kalau bismillahirrahmanirrahim sekitar 19 huruf. Inilah keutamaan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali antum bisa lihat pada fadhail Al-Quran yang dikarang oleh para a'immah Al-Qurra hingga juga para imam salaf. Banyak sekali tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran hingga juga orang yang menghafalkannya. Faedatuhu sa'adah ad-darain, dan faedahnya adalah akan bahagia di dunia dan akhirat. Ja'a min hadithi Abi Umamah alladhi rawahu Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqra al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran karena nanti datang pada yaumul kiamah akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian keutamaan yang lain bukan hanya bagi pembacanya saja, bukan, tapi bagi orang tua yang mempunyai anak yang rajin dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan mendapatkan mahkota. Jadi kedua orang tuanya akan mendapatkan mahkota nanti pada yaumul kiamah. Sebagaimana hadis Sahal bin Mu'az al-Juhani dari rawahu Ahmad man qara' al-Quran wa amila fih albasahu walidayhi tajan yawm al-qiyamah da'uhu ahsan min da'i al-shams. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yang memakai Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota nanti pada yawm al-qiyamah yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Ini bagi kedua orang tuanya. Lalu bagaimana bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut? Kemudian jaa min hadithi Abdullah bin Amr bin As rawahu Ahmad wa Tirmidzi yuqalu li sahibi Al-Quran yawm al-qiyamah iqra' wa rattaki wa rattil kama kunta rattil fi ad-dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran nanti pada yaumul kiamah, bacalah kalian dan naiklah serta bacalah dengan tertil bagaimana kalian baca di dunia, karena kedudukan kalian itu pada akhir apa yang kalian baca. Sehingga kalau orang semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya pula di surga pada yaumul qiyamah. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ia adalah para sahabat, seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Dia menjabat sebagai seorang presiden Amirul Mukminin, tapi dia selalu menghatamkan Al-Quran pada salat malam satu rakaat. Satu rakaat dia membaca mulai Al-Baqarah sampai An-Nas dalam satu rakaat. Kita mampukah seperti dia? Lalu bagaimana dengan Rafidhah yang menjela Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala? Dan demikian juga Sa'id bin Jubair setiap hari juga menghatamkan Al-Quran. Al-Qamah bin Waqab juga setiap hari menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i aidan selalu menghatamkan Al-Quran tiap hari. Bahkan Kahmas bin Hasan, seorang muhaddis, di waktu Ramadan, satu Ramadan, dia di bulan Ramadan dia menghatamkan 60 kali. Sehingga dalam sehari dia membaca 2 kali khatam Al-Quran. Ada pun hadis yang menunjukkan larangan tidak melebihi 3 hari, itu kalau seseorang membaca dengan tergesa-gesa sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri radhiyallahu ta'ala. Ghayatuhu sunu lisan 'an lahan fil Qur'an. Tujuannya adalah agar lisan itu terjaga dari kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Insyaallah akan datang pembahasan khusus tentang masalah lahan. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang betul-betul sempurna, seperti bahasa Quraisy, bahasa Tani, dan lain sebagainya. Adapun sekarang, karena semakin banyaknya kemajuan di dalam masalah dunia, sehingga kaum muslimin banyak bergaul dengan orang-orang kufar, bahasanya pun menjadi berubah. Antum kalau bisa ke Yaman, akan kalian lihat banyak orang-orang Yaman yang mereka adalah orang-orang Arab yang tidak bisa mengucapkan huruf jim. Mereka mengatakan gi. Jadi jim dibaca dengan gi. Qala dibaca gala. Teman-teman juga orang-orang Indonesia yang tidak tahu tentang ilmu tajwid, meniru-niru orang Arab yang salah. Ya, sepantasnya yang semikian ini ditirukan, karena para ulama tidak mengatakannya. Orang-orang yang mengatakan ini adalah orang juhal, mayoritas mereka orang juhal yang tidak belajar dengan ilmu tajwid. Demikian juga orang-orang Indonesia, banyak sekali yang datang ke Yaman belum mampu membaca Al-Quran Karim. Kita berusaha untuk mengajar Al-Quran, akan tetapi karena saking banyaknya, terlalu banyaknya murid, sehingga kami sering mengambil kalau buka daras khusus orang-orang yang hafal Quran, sehingga orang-orang Indonesia banyak yang ikut yang tidak ikut dalam permasalahan ini. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan jalan yang terbaik sehingga orang Indonesia pun mampu belajar dengan baik. Antum melihat orang-orang Indonesia yang datang dari Indonesia yang ke sini tidak bisa membedakan antara huruf sin dengan sa, sehingga mengatakan samar artinya buah. Mereka ucapkan samar, ya berarti dengan ngobrol atau pembicaraan yang tidak ada artinya, atau tidak bisa membedakan antara dal dengan dal. Orang Indonesia mereka mengatakan da seperti duduk. Jadi yang benar adalah da. Da. Tarf lisan ma usul asnaya. tidak bisa memberikan pula dengan kho dan ha, sehingga tidak bisa membedakan antara himar dan khimar. Himar itu ma'ruf, binatang yang banyak dijumpai di Yaman, yang suaranya sangat jelek. Inna angkar suwati la sawtul hamir, sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman. Kalau khimar adalah biasanya yang dipakai oleh orang-orang perempuan, para wanita memakai khimar, bukan khimar. Ya, harus dibedakan antara keduanya. Demikian juga orang-orang Indonesia yang tidak bisa membedakan antara ta dengan ta, sehingga banyak merubah arti dalam Al-Quran itu sendiri. Masailuhu qawa'iduhu wa qadayah al-kulliyah allati mutawassal biha ila ma'rifati ahkam al-juz'iyyah, itu kaidah-kaidah dan hukum-hukum keseluruhan yang menyampaikan seseorang untuk mengetahui hukum-hukum tajwid secara terperinci. Masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah adab tilawah, adab membaca Al-Quran. Yang pertama, yakuna tahiran minal hadatsain, hendaknya dia dalam keadaan suci dari dua hadas, banyak hadas besar atau kecil. Tapi ini tidak merupakan kelaziman, karena Imam Al-Bukhari, bawwab Al-Bukhari bab qira'ah Al-Quran ba'da al-hadas wa ghairih. Imam Al-Bukhari memberikan bab dalam kitabnya, bab membaca Al-Quran setelah hadas, sehingga menunjukkan tentang bolehnya seseorang membaca Al-Quran di waktu hadas, baik hadas besar atau kecil. Kemudian Rasulullah SAW kan yalkuru fi kulli ahyani, Rasulullah SAW selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh waktu. Jadi keutamaan ini, seorang membaca Al-Quran dengan keadaan tahir dari hadas besar atau kecil, tentunya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih banyak. Sehingga Imam Al-Bukhari sebelum menulis hadis selalu berwudu, kemudian salat dua rakaat, baru dia menulis al-hadis. Sehingga kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Keutamaan, di antara keutamaan seseorang yang membaca Al-Quran atau membaca al-hadis dalam keadaan tahir. Kedua, al-imsak al-qira'ah inda tasa'ub, menahan atau tidak meneruskan bacaan Al-Quran ketika menguap. Ya min hadis Abi Hurairah, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, inna Allah yuhibbu al-atas aw al-atas wa yakrah at-tasa'ub, kana idza 'atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli muslim sami'ahu ay yaqulu lahu yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min asy-syaitan, fa'idha tasa'aba ahadukum falyaruddah aw falyarudduh in istata'a fa inna ahlukum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin, menyukai bersin dan membenci menguap. Kalau ada kalian yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka bagi orang yang mendengarnya hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap itu dari syaitan. Kalau kalian itu menguap, maka hendaklah ia tahan atau tutup tangannya dengan menahan atau dengan menutup tangannya atau yang lainnya. Karena kalian kalau lagi menguap, maka syaitan tertawa. Kita imani apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketiga, ay yastaqbilul qiblah, hendaknya menghadap kiblat. Karena dalam Al-Qur'an seseorang membaca Al-Qur'an itu kadang-kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian isti'adzah dari syaitan, dari azab neraka. Kemudian di dalamnya ada juga tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Tetapi ini bukan bukan pula suatu kelaziman, karena Rasulullah SAW qad qara'a 'ala dabbah, dia telah membaca Al-Quran di atas kendaraannya. Adabki ada tabi mana sunnah itu menghadap kiblat sebagaimana apa yang dilakukan oleh ulama-ulama al-hadithun dan lain sebagainya. Yang keempat, ayasta'id qabla al-qira'ah, hendaknya dia membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qara'a al-Quran fasta'id billahi minasyaitan rajim. Kalau kalian mau membaca Al-Quran walaupun itu memakai sighah ma fi'il ma'di, tapi artinya adalah sebelum kalian membaca Al-Quran, jadi bukan setelah membaca Al-Quran baru membaca isti'adzah. Fa'idha qara'a al-Quran fasta'id billahi minasyaitan rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, maka perlindungilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kelima, adam taklid sautin nisa bitarki, tidak meniru-niru suara perempuan dengan merendahkan suaranya yang mirip dengan perempuan, karena ada larangan dari Rasulullah SAW sebagaimana hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa al-mutasyabbihat minan nisa ibn rijal. Rasulullah SAW melaknat atau mengutuk laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafid Ibn Muhammad Hajar dalam jilid 10 halaman 388, kalau orang itu sudah tabiatnya suaranya suara perempuan, maka tidak berdosa baginya, tapi diusahakan untuk meninggalkan suara tersebut, suara yang mirip dengan suara perempuan atau gaya yang mirip gaya perempuan. Ini tidak ada dosa baginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang keenam, adam qat'il qira'ah illa lid-darurah karabil salam, tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali dalam keadaan darurat seperti menjawab salam. Ya'an hadith Al-Mu'an bin Husayn radhiyallahu ta'ala hadhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. وجاء آخر السلام عليكم ورحمة الله رد عليه ثم جلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم 20. وجاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. هذا seorang yang datang kepada النبي صلى الله عليه وسلم dan mengucapkan السلام عليكم, maka النبي menjawabnya kemudian mengatakan 10. Seorang yang baca assalamualaikum mendapatkan 10, yang baca assalamualaikum warahmatullah 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Bagaimana apa yang tersebut dalam hadis ini. Kemudian ayyuhsin sawtah, hendaknya dia memperbaiki suaranya. Dia dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan rawahu Abu Dawud, laisa minna man lam yatawanna bil Quran, juga datang di Al-Bukhari aidan hadis ini, bukan golongan kami orang-orang yang tidak melakukan Al-Quran. Kemudian jaa hadis Abi Musa ladzi rawahu Al-Bukhari wa Muslim, ya Abu Musa laqad utiita mazamir min mazamir Ali Dawud, wa Abu Musa kalian telah diberi suara sebagaimana suaranya Nabi Dawud alaihissalam.